بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنفتنا عزكم الله. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عز وجل برفرمان أدس قدسي الله برفرمان أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam benak siapapun. Hadis ini khonafitin azakumullah menjelaskan secara global kondisi al-jannah, kondisi surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam benak siapapun. Sesuatu yang antum bayangkan di dunia ini tentang sebuah kenikmatan yang di surga lebih agung, lebih besar dari yang kamu bayangkan. Keindahan-keindahan yang antum rasakan, yang antum bayangkan di dunia ini, keindahan surga itu lebih mengagumkan, lebih menakjubkan di luar yang kamu perkirakan. Itu secara global gambaran surga. Tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dibandingkan dengan sedikit pun kenikmatan dunia atau keindahan-keindahan dunia. Kecil. Orang yang paling rendah kedudukannya saja di surga mendapatkan 10 kali lipat dunia. Itu yang paling rendah. Apalagi yang paling tinggi, barakallahu fiik. Itu gambaran global tentang masalah jannah. Terkait dengan permasalahan keindahan-keindahan surga, ini bisa kita klasifikasi menjadi dua pembahasan. Yang pertama ialah tentang sifatul jannah, sifat-sifat surga. Yang kedua ialah terkait dengan na'imu ahlil jannah, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga dalam surga. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang sifatul jannah, tentang sifat-sifat surga, keindahan-keindahan surga. Jannah yang fitna azakumullah, la mathila laha, tiada duanya. Tidak ada yang serupa dengan keindahan dan kebagusan surga. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang bangunan surga. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang bangunan surga yang tidak mungkin kita bisa bayangkan di dunia ini. Rasul mengatakan labinatun min zahab, ada bata-bata dari emas. Walabinatun min fiddah, adanya bata-bata dari perak. Wa malatuha al-miskul adfar, dan malatnya yang untuk merekatkan antara bata satu dengan bata yang lain, namanya apa? Semen. Semennya, kok semen? Al-muhim, yang merekatkan antara dua bata itu ialah misik. Misik, barakallahu fikum. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal-yaqut, pasir-pasirnya, hasba' itu kerikil-kerikil kecilnya, pasir-pasirnya adalah berlian-berlian dan permata-permata yakut. Wa turbatuha za'faran, debunya adalah minyak wangi za'faran. Man yadkhuluha yan'am wa la yai'as, yang masuk ke dalam surga pasti merasakan kenikmatan, tidak akan sengsara sedikit pun. Wa yakhludu wa la yamut, pasti akan abadi, tidak akan mati selama-lamanya. Wa la yubla thiyabuhum, tidak akan pernah lusuh pakaian-pakaian mereka. Wa la yafna syababuhum, tidak akan pernah sirna masa muda mereka. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Mishkatul Masabih. Sesuatu yang enggak mungkin tergambar. Sebuah bangunan batanya dari emas, ada yang dari perak, campuran semennya dari barakallahu fikum misik, wah debunya dari za'faran, pasir-pasir kerikilnya dari permata dan berlian yakut. Tidak mungkin dibayangkan barakallahu fikum di dunia ini. Apa pernah ada dibuat bata-bata emas? Nah, berapa gram satu bata, berapa ratus juta. Nah, ini bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat luas. Tidak tergambar. Pintu-pintu surga barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat ada 8 pintu. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan walil jannati thamaniyatu abwab. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Waman kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Waman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ يُقَارُ لَهَا الرَّيَّانِ. Rasul mengatakan surga memiliki 8 pintu. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli sadaqah, dipanggil dari pintu sadaqah. Barang siapa yang termasuk dari ahli jihad, maka dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli siam, ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah bertanya, ya Rasulullah, wallahi ma ala ahadin min dararin du'iya min ayyiha du'i, fahal yud'a minha kulluha ahad ya Rasulullah. Katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, demi Allah tidak akan ada seseorang pun yang mendapatkan kemadharatan ketika dipanggil dari pintu manapun dia dipanggil. Tetapi ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Dipanggil dari seluruh pintu surga yang 8. Rasul menyatakan, na'am wa arju an takuna minhum. Ya, dan saya berharap engkau termasuk dari mereka. Laki-laki keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dipanggil dari 8 pintu surga. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fik tentang keutamaan orang-orang yang berwudu memperbagus wudunya, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan zikir ini Rasul mengatakan, tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, akan dibukakan untuk dia pintu surga yang delapan itu dan dipersilakan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Surga punya delapan pintu. Masing-masing orang yang ahli ibadah dipanggil dengan ibadahnya, dari pintu ibadahnya. Tetapi banyak yang kemudian juga dipanggil dari semua pintu-pintu tadi. Ada pula yang dipersilakan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Pintu ini, pintu itu, terserah dia. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah pintu-pintu surga. Jumlahnya ada, jumlahnya ada delapan. Barakallahu fikum. Luasnya sangat luas. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, innama bainal misra'aini fil jannah masiratu arba'ina sana. Sungguh di antara dua daun pintu surga, jarak antara dua daun pintu surga itu sejauh 40 tahun perjalanan. Harakallah. Tidak terbayang berapa luasnya ya ikhwan. Mau melihat pintu masuknya Masjid Agung kita ini, nampaknya kok terlalu kecil banget, cuma sekian langkah. Pintu surga itu jarak antara daun pintu satu dengan daun pintu yang lainnya 40 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan pintu surga ya khana fitina azakumullah, dan nanti akan dimasuki oleh ahlul jannah dari pintu-pintu tadi dalam keadaan betul-betul penuh sesak dengan orang-orang yang masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Naam. Itu terkait dengan masalah pintunya. Sudah demikian rupa barakallahu fikum. Belum lagi ikhwan fillah azzakumullah terkait dengan darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Disebutkan dalam beberapa dalil bahwasanya al-jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling afdal, yang paling utama adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. A'lal jannah, kata Rasul, surga Firdaus itu yang paling tinggi dari surga. Wa wasatul jannah, dan di tengah-tengah surga. Wa saqfuha arsur rahman, dan atapnya surga Firdaus adalah arsnya Allah, arsy ar-rahman. Barakallahu fikum. Naam. Darajat ya, bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ardi. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Itu yang Allah persiapkan untuk para mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jarak antara dua derajat antara langit dan bumi. Satu tingkatan ke tingkatan yang lain jaraknya sejauh langit dan bumi. Ini ada 100 tingkatan dipersiapkan untuk para mujahidin fisabilillah. Disebutkan juga di dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durriy al-ghadir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ahlul jannah, penghuni surga, satu sama lain saling melihat. Ya tara'un, satu sama lain saling melihat orang-orang yang di kamar-kamar surga yang di atas mereka. Sebagaimana mereka saling menyaksikan adanya bintang, bintang yang menyala yang ada di langit itu, yang di ufuk itu, baik dari timur atau dari barat. Dikatakan dikarenakan perbedaan keutamaan antara mereka. Jadi yang di bawah, yang di atas begitu jauh, begitu ada. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihissalatu wassalam, tilka manazilul anbiya ila yablughuha ghairuhum. Apakah tingkatan yang tinggi seperti bintang yang di atas langit tadi, yang disaksikan oleh ahlul jannah dari kamar-kamarnya tadi, itu tingkatannya para nabi, nabi, para rasul-rasul yang enggak mungkin tercapai oleh selain mereka ya Rasulullah. Qala bal walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Bukan demi zat yang jiwaku di atasnya, itu bukan tingkatan para anbiya wal mursalin. Itu tingkatannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan para anbiya wal mursalin. Jadi itu pasti tingkatannya kaum mukminin. Menggambarkan kepada kita barakallahu fikum, surga bertingkat-tingkat, berderajat-derajat sesuai dengan kadar imannya masing-masing orang, sesuai dengan kadar amalnya masing-masing orang. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Wa hakadha. Barakallahu fikum. Darajat. Jaraknya antara langit dan bumi. Jaraknya antara langit dan bumi barakallahu fikum. Darajatul jannah. Barakallahu fikum. Naam. Juga ya fana bitina azzakumullah. Terkait dengan masalah surga. Disebutkan terkait dengan masalah turul jannah. Terkait dengan tanah yang ada di surga nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pada peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, udkhiltul jannah, aku dimasukkan surga. Dan beliau mengatakan terkait dengan tanahnya, wa idza turabuha al-misk, ternyata turabnya, tanahnya adalah misik. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang turbatul jannah, hiya darmakatun bayda miskun khalis. Tanah surga itu adalah darmaka. Darmaka itu ialah seperti tepung lembut yang sangat putih. Seperti tepung lembut yang sangat putih, yaitu misik murni. Bukan tepung, tapi misik yang murni. Lembutnya kayak tepung yang paling lembut. Putihnya kayak tepung yang paling putih. Tapi itu adalah misik yang sangat murni. Barakallahu fikum. Ini jawabannya Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan turbatul jannah. Terkait dengan sungai-sungai dalam surga. Disebutkan barakallahu fikum dalam banyak periwayatan. Di antaranya yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengalami peristiwa Isra Mi'raj, beliau menjelaskan kepada kita tentang sungai-sungai dalam surga. Beliau menyaksikan pada peristiwa Isra Mi'raj itu, ra'a arba'ata anhar yakhruju min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinan. Beliau sempat menyaksikan adanya empat sungai yang keluar dari asalnya. Asalnya dhamir kembali kepada Sidratil Muntaha. Kembali pada Sidratil Muntaha. Sebab disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari, rufi'at li as-sidrah. Ditampilkan kepada aku Sidratil Muntaha. Ternyata ada empat sungai. Dua sungai yang nampak, dua sungai yang batin. Dalam riwayat tadi disebutkan Rasulullah SAW menyaksikan empat sungai yang keluar dari aslinya, dari asalnya, yaitu Sidratul Muntaha, dua sungai yang nampak dan dua sungai yang batin. Dua sungai yang zahir, dua sungai yang batin. Maka Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, mahadihil anhar, sungai-sungai apa ini wahai Malaikat Jibril? Maka Jibril mengatakan, aman nahranil batinani fa nahrani fil jannah. Ataupun dua sungai yang batin itu dua sungai yang dalam surga. Wa amma dhahirani fan-nil wal furat. Adapun dua sungai yang nampak, sungai Nil dan sungai Furat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan sungai-sungai yang ada. Barakallahu fikum. Termasuk daripada sungai-sungai surga, danau-danau surga, telaga-telaga surga. Barakallahu fikum. Ialah Al-Kautsar. Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan Al-Hawd, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan kepada kita tentang ragam-ragam sungai surga dan air-airnya dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita matsalul jannah. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Perumpamaan surga yang dipersiapkan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada surga itu ada sungai-sungai dari air yang sangat jernih, yang sangat tawar, tidak membosankan. Padanya ada sungai-sungai yang terbuat dari susu, sungai-sungai susu yang tidak pernah berubah aromanya. Ada sungai-sungai dari khamr, sungai khamr yang begitu lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Juga ada sungai-sungai dari madu yang murni. Jangan antum bayangkan sungai-sungai yang kotor, yang berwarna hijau, warna coklat begitu ya, ikhwan. Itulah sungai surga. Itu aja banyak orang yang menggunakannya. Ini sungai-sungai yang begitu indah, dari air begitu jernih, begitu tawar, begitu menyegarkan. Sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah aromanya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Sungai-sungai dari susu yang dari madu yang sangat murni. Tak terbayangkan terkait dengan sungai-sungai surga. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Haidah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, inna fil jannati bahral asal wa bahral khamr wa bahral laban wa bahral ma' thumma tanshaqqul anharu ba'd. Di surga itu ada samudra madu. Segoro madu, katanya orang Jawa Timur. Di surga ada lautan madu, ada lautan khamr, ada lautan susu, ada lautan air. Kemudian setelah itu akan terpecah-pecah para sungai-sungai tadi. Mengalir di bawah surga-surga yang dihuni oleh ahlul jannah. Belum lagi barakallahu fikum terkait dengan uyunul jannah, mata air surga. Lain mata air, lain sungai. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan itu semua. Di surga nanti ada uyunun kathiratun mukhtalifatut tu'umi wasyarab. Di surga itu ada mata air yang sangat buahnya, yang beragam rasa dan beragam minumannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam surga, surga dan mata air indah dalam surga tadi. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa pada tempat-tempat yang teduh, teduh dan di mata air yang sangat indah dalam surga. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam ayat yang lainnya lagi. Barakallahu fikum, dalam surga ada mata air yang diminum oleh al-abrar, oleh orang-orang yang mulia, yang baik, al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, yang saleh, mereka nanti akan meminum dari sebuah gelas yang campurannya adalah kafur, dari sebuah mata air. Yang meminum dari mata air tadi hamba-hamba Allah, mereka memancarkannya dengan sebenar-benarnya. Tak tergambar barakallahu fikum, mata air tadi betul-betul murni, air yang murni, mata air yang sangat murni, yang tidak ada campurannya sama sekali. Barakallahu fikum, ketika diminum ada yang murni, ada yang tercampur dengan kafur dan segala macamnya, sebuah kenikmatan yang tidak terhingga, tak dan tak terbayangkan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Di antara uyunul jannah, di antara barakallahu fikum mata air surga, ialah mata air yang disebut dengan salsabil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa yusqawna fiha ka'sa kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ada sungai-sungai dengan berbagai macam minuman yang ada mata air yang sedemikian indah, itu semuanya hanya ada dalam surga. Belum lagi yang namanya istana-istana surga, kemah-kemah, rumah-rumah dalam surga. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Dan tempat-tempat tinggal yang begitu baik, begitu indah di surga Aden. Dikatakan maskan, tempat tinggal. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjulukinya dengan ghurafat. Kamar-kamar yang indah. Kamar-kamar yang begitu asri. Yang begitu nikmat. Wahum fil ghurafati aminun. Mereka ahlul jannah merasa aman, merasa tenteram di kamar-kamar surga mereka. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah tempat tinggal dalam surga. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, barakallahu fikum, kamar-kamarnya itu bertingkat-tingkat. Ghurafun min fauqiha ghuraf. Kamar-kamar di atas ada kamar-kamar yang lainnya lagi yang dibangun dalam surganya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan masalah istana-istana surga tadi disebutkan dalam hadis yang telah saya bacakan sebelumnya. Digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam batanya dari batanya ada yang dari emas, batanya ada yang dari perak, campurannya untuk merekatkan antara dua bata tadi adalah misik. Barakallahu fikum. Pasirnya dari permata-permata berlian, yakut, tak tergambarkan barakallahu fikum. Megah, besar, bertingkat-tingkat, berkamar-kamar, tempat-tempat tinggal yang sangat indah barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, inna lil mu'min fil jannah la khaymah min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha situna mila walil mu'minina fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seseorang mukmin di surga nanti memiliki khaymah, memiliki kemah terbuat dari lu'lu'ah, permata, satuan-satuan permata berongga panjangnya ialah 60 mil. Tuluha situna mila. 1 mil kalau dihitung 1,8, ini 60 mil berarti lebih dari 100 kilo ya. Itu kemahnya, khaymahnya terbuat dari lu'lu'ah, permata-permata, satuan-satuan permata yang berongga. Itu kemahnya di surga. Bisa bayangkan sejauh 100 kilometer. Lebih, kurang lebih. Hah? Bukan sekian hektar, sedikit. Itu baru kemahnya. Bukan terbuat dari parasit atau terbuat dari kain yang begitu, yang kelihatan usang begitu. Terbuat dari satuan-satuan permata berlian yang berongga. Rasul mengatakan, dan seorang mukmin di surga nanti memiliki istri-istri yang banyak. Sang mukmin tadi mengelilingi para istrinya satu sama lain, tidak saling melihat. Tak terbayangkan narakulah itu. Ini cok belum ya Pak ya. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga di surga ada yang namanya kemah-kemah yang indah, ada istana-istana yang megah terbuat dari emas dan perak, permata-permata, berlian-berlian yakut. Ada juga rumah-rumah. Barakallahu fikum. Surga demikian ya ikhwan. Di surga nanti barakallahu fikum ada angin yang berhembus, angin yang begitu wangi, angin yang begitu semerbak harum. Aroma surga itu dicium oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sejarah 40 tahun sebelum dia masuk ke dalam surga. Semerbaknya itu barakallahu fikum dicium dari jarak yang sangat jauh, apalagi di dalam surganya. Tergambar dalam sebuah hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Barang siapa yang membunuh seseorang dari kalangan kafir zimmi, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dicium sejarak 70 tahun sebelum masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Sungguh aroma surga tercium sejarah 40 tahun sebelum masuk ke dalamnya. Yang menciumnya siapa? Mukminin, muttaqin. Yang kafir tidak bakal mencium bau surga. Apalagi yang diancam dalam riwayat ini, orang-orang yang membunuh orang-orang kafir zimmi yang tidak mengganggu mereka, kafir mu'ahad yang berdamai dengan kaum muslimin, dia bunuh. Maka diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan ini. Dia tidak akan mencium bau surga. Katanya para ulama, mencium baunya saja dari jauh tidak, apalagi apalagi memasukinya, itu ancaman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Intinya dari hadis ini bisa kita ambil barakallahu faedah yang sangat penting. Surga itu aromanya semerbak, harum, baunya luar biasa dan tidak tertahan, tapi aromanya keluar. Semerbak surga dicium oleh kaum mukminin, kaum muslimin jauh-jauh sebelumnya. Satu hadis mengatakan 40 tahun sebelum masuk surga, hadis yang lain mengatakan 70 tahun sebelum masuk dalam surga, mencium aromanya. Sangat wangi, sangat harum, sangat menyegarkan. Apalagi masuk ke dalamnya, barakallahu fikum. Sebuah kenikmatan yang tak terduga, yang tak terhingga, yang tidak mungkin, barakallahu fikum. Khonafitina azakumullah digambarkan. Dalam surga nanti juga demikian, adanya nur. Adanya nur. Adanya cahaya, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, laisa fil jannati laylun wa nahar, wa innama hum fi nurin daimin abada. Katanya para ulama, di surga nanti tidak ada malam, tidak ada siang. Mereka semua terus selama-lamanya dalam cahaya, dalam nur, dalam cahaya surga. Wa innama ya'rifuna miqdara al-layli bi irkha'il hijab wa ighlaqil abwab. Mereka bisa mengetahui ukuran malam ketika tabir telah diturunkan dan pintu-pintu ditutup. Wa ya'rifuna miqdara an-nahar bi raf'il hujub wa fathil abwab. Mereka juga mengetahui ukuran siangnya ketika hijab diangkat kembali dan pintu dibuka kembali. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa menjelaskan hal yang serupa. Beliau mengatakan, wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar, lakin tu'raful bukratu wal 'ashiyah fi nurin yabhar min qibalil 'arsy. Di surga nanti tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang. Diketahui ini waktu pagi, ini waktu petang dengan cahaya yang muncul dari arah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergambar. Tidak tergambar, barakallahu fikum, keindahan surga tadi tidak bisa disamakan dengan keindahan dunia sedikit pun. Walaupun ada orang yang ahli dekor, dekorasi, ahli tata ruang, ahli pencahayaan, ahli seni, semua dikumpulkan jadi satu untuk menggambarkan sebuah keindahan surga di dunia ini, tidak bisa. Padahal kalau nanti nasihatullah, kalau antum masuk ke sebuah ruangan yang didekor sedemikian rupa dengan pencahayaannya dan segala macamnya, antum masuk, itu sudah tidak bisa menghentikan pandangan, tengok atasnya. Perpaduan warna ini dan warna itu indah sekali, masya Allah. Nah, itu tidak habis memandangi tempat tersebut. Dunia, apalagi di dalamnya ada bidadari-bidadari. Waduh, sudah lupa sama segala-galanya. Dunia di surga lebih daripada itu, lebih indah dari yang kamu bayangkan, lebih menyenangkan dari yang kamu rasakan, lebih nikmat dari yang kamu gapai. Betul-betul tidak pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah pula terbetik dalam benak siapapun yang ada di dunia ini, barakallahu fikum. Belum lagi ikhwanul fitina azakumullah, pohon-pohon yang ada dalam surga, kemudian pohon-pohon berbuah dalam surga, buah-buahan surga dan segala macamnya, semakin memperindah keadaan surga tadi, barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, barakallahu fikum oleh Allah tabarakallahu ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Orang-orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hada'iq, hadiqah-hadiqah, taman-taman yang indah, wa a'naba, dan anggur-anggur yang lezat. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, di Fihima, dalam dua surga tadi barakallahu fikum, ada buah-buahan yang beraneka ragam, ada nakhl, ada pohon kurma, ada rumman, ada pohon-pohon delima. Barakallahu fikum, luar biasa. Barakallahu fikum, wa fakihatin katsirah, kata Allah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Semua yang antum lihat di dunia ini ada dalam surga, lebih lezat, lebih nikmat. Barakallahu fikum. Berapa macam buah-buahan yang antum kenal di dunia ini, ikhwan? Paling pol itu. Apa? Semangka, apa lagi? Pepaya, apa lagi? Mangga, apa lagi? Durian, apa lagi? Nanas, hanya itu. Atau masih belum mengetahui berbagai macam bentuk buah-buahan di dunia ini yang ada di belahan dunia sana. Yang aneh-aneh bentuknya juga aneh-aneh, rasanya juga macam-macam. Itu dunia. Di surga itu ada semua itu. Bahkan lebih banyak lagi, lebih nikmat, lebih lezat. Yang mungkin tergambar barakallahu fikum. Insyaallah. Wafakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan buah-buahan yang sangat banyak tidak akan terputus dan tidak akan tercegah orang yang memakannya. Daimatun mustamirrah, selalu ada buahnya, tidak pernah yang namanya habis musim dan semisalnya, terus ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahlul jannah dalam kamar-kamar mereka, dalam paraduan-paraduan mereka bersama dengan istri-istri mereka, bidadari mereka, barakallahu fikum, menikmati buah-buahan surga dengan penuh nikmatnya. Mereka tinggal memetiknya dengan mudahnya, menginginkan yang namanya buah surga, langsung datang di depan mereka, mereka memetiknya, mereka memakannya dengan penuh kenikmatan dan penuh kelezatan, diiringi oleh bidadari cantik dalam surga nanti. Tak tergambar. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ini terkait dengan masalah sifat-sifat surga. Bahkan disebutkan di surga nanti itu ada sebuah pohon yang begitu besar, yang begitu panjang dan lebar diameternya. Kalau ada orang yang berjalan pada pohon tadi, dia harus menempuh jarak sekitar 100 tahun perjalanan. Itu baru menyelesaikan satu pohon. Tidak tergambar, barakallahu fikum, luar biasa yang namanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat jam ini, ya. Jam 1 kurang sedikit. Bagaimana ya, kawan? Istirahat? Itu baru sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya surga, tentang rumah-rumahnya, istana segala macamnya. Kita belum membahas yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi, lanjut, apa sudah? Teruskan apanya ini? Baca pertanyaannya atau teruskan surganya? Barakallahu fikum. Taib, saya bawakan dengan ringkas atau dengan rinci? Nah itu ya, Pak, kepinginnya itu membahas dengan rinci satu persatu, detail-detail kenikmatan-kenikmatan surga. Itu supaya lebih merasa mantap, merasa lebih bersemangat untuk menggapai yang namanya surganya Allah Azza wa Jalla. Waktu yang memungkinkan ya, ikhwan. Kita tadi mulai jam 1 taklimnya atau pada zuhur langsung? Pada zuhur langsung, mulai pada zuhur langsung. Enggak capek? Enggak lapar? Masya Allah, lebarifikum. Nama ya, Pak. Jadi saya pandang ahsan kita bahas pada kesempatan berikutnya saja. Terkait dengan masalah kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah itu sangat banyak. Saya kepingin membawakannya satu persatu detail, terkait dengan makanan mereka apa, minumannya apa, khamr diminum ataukah tidak, makanan yang pertama kali disuguhkan kepada ahlul jannah, berlemak ataukah tidak, kotor ataukah tidak, pakaiannya, ahlul jannah, bejana-bejananya, kasur-kasurnya, ranjang-ranjangnya, khadam-khadamnya, bidadari-bidadarinya, dan segala macamnya. Kita belum membahas bidadari ya, ikhwan. Itu sangat panjang pembahasan masalah bidadari, barakallahu fikum, dan waktu tidak memungkinkan. InsyaAllah pada kesempatan yang berikutnya, ikhwan fillah azzakumullah, akan kita kaji lebih lanjut tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Gitu ya, temanya adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Catat, kenikmatan-kenikmatan surga secara khusus. Ketika ada waktu yang lebih, baru akan kita angkat pembahasan berikutnya terkait dengan masalah neraka. Pelan-pelan, jangan buru-buru, barakallahu. Na'am, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab.